concept. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Thumma qala al-musannif rahimahullah mithalun akhar. Kana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين من أربعة أشهر وأشهر أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين من أربعة أشهر وعشرة أو وضع الحمل فإذا وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشرة لم تنقض العدة عندهما وبقيت حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة وإذا انقضت أربعة أشهر وعشرة من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل لأن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ويقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وبين الآيتين عموم وخصوص ووجهي عموم وخصوص وجه وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجه عموم وخصوص وجه أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس رضي الله عنهما ولكن السنة فوق ذلك فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى وهي عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ عليا وابن عباس لأخذ به قطعا ولم يذهب إلى رأيهما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, kita masih melanjutkan dari kajian kita al-khilaf bainal ulama sebabuhu wa mauqifuna minhu di fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi. Kita sampai ke halaman 11, ya, masih di poin pertama atau di sebab pertama, tepatnya di contoh yang kedua, ya, di mana sebab yang pertama yang diutarakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ayyakuna ad-dalilu lam yablugh hadal mukhalifah alladhi akhta'a fi hukmih, yaitu dalil belum sampai kepada orang yang menyelisihi, ya, yang dia keliru dalam keputusannya tersebut, ya, karena ini merupakan sebuah sunnatullah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwasanya tidak mungkin ada di antara umat ini yang dia menguasai seluruh hadis-hadis Nabi, ya. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitab beliau Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam fa inna al-ihatata bi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin minal ummah, karena mampu menguasai seluruh hadis Rasulullah SAW itu adalah perkara yang tidak ada pada umat ini, tidak ada, ya, tidak ada yang demikian. Tabarakallahu fikum. Ya, maka merupakan sebuah hal yang wajar, ya, yang manusiawi, tatkala ada seorang yang menyelisihi agama ini dikarenakan dia tidak mengetahui. Ini biasa, ya, ini biasa. Tinggal dilihat pokok permasalahan, apakah itu perkara prinsip atau bukan, perkara yang fundamental atau bukan, atau hanya masalah perkara furu. Ya, dibawakan contohnya itu yang pertama kemarin atau pertemuan sebelumnya, ya, mengenai kisah Umar bin Khattab yang hendak safar ke negeri Syam, dan di negeri Syam tersiar kabar ada wabah, ya, taib. Maka Abdurrahman bin Auflah yang menjadi juru pemberi keputusan, yang di mana beliau mengetahui ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal ini, di mana para sahabat, ya, para tabiin, para, dan Umar bin Khattab tentunya di situ merasa bimbang, dan Umar mengumpulkan sahabat-sahabat senior, ya, dan Abdurrahman bin Auf membawakan hadis, idza sami'tum bihi fil ard fi ardin fala taqdamu alai wa idza waqa'a antum fiha fala takhruju firaran minhu, dan ini jadi solusi. Nah, berikutnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala membawakan contoh yang lainnya. Misalun akhar, contoh yang lainnya. Ya, kalau Ibnu Taimiyah membawakan banyak contoh, ya, di Raf'ul Malam. Ya, di Raf'ul Malam Ibnu Taimiyah banyak sekali memberikan contoh. Ya, dari Umar, ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yarayani anna al-hamila idza mata anha zawjuha ta'taddu bi atwalil ajalain. Bahwa Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka berdua berpendapat bahwasanya wanita yang hamil kemudian suaminya wafat, ya, maka wanita tersebut masa iddahnya adalah yang iddah yang paling lama dari dua masa iddah. Ya, iddahnya yang lebih lama dari dua masa iddah. Misalkan suami wafat 4 bulan 10 hari. Ya. Kalau lagi hamil kapan? Sampai melahirkan, diambil yang paling lama begitu. Yang paling lama. Ya. Yaitu dari 4 bulan 10 hari, atau dia wada'al haml, atau dia melahirkan. Nah, apabila dia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, ya, ini dikeluarkan pendapat ini oleh keduanya, Ali bin Abi Thalib dan Ibn Abbas, ya. Yaitu apabila wanita tersebut melahirkan sebelum berakhir masa 4 bulan 10 hari, maka dia belum menyelesaikan masa iddahnya. Misalkan suaminya wafat di usia kehamilannya 8 bulan. Ya, 8 bulan. Nah, usia kehamilan ke-9 melahirkan. Nah, menurut Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib itu belum berakhir masa iddahnya. Paham enggak sini? Belum berakhir. Ya. Padahal yang benar apa? Hari ini suaminya wafat, besok dia melahirkan. Setelah melahirkan baru besoknya, walaupun besoknya, hari ini wafat, besok dia melahirkan. Setelah melahirkan, dia boleh akad nikah. Ya, walaupun suaminya menunggu dulu nifasnya, kan begitu. Ya, Raymond, ya. Jangan bengong begitu dong, Raymond. Ya. Baik. Wa idza wada'at al-haml. Nah, apabila. Nah, itu. Oh, ini tadi sudah. Fa baqiyat hatta tanqadi. Ya. Dan itu masa iddahnya tetap berlaku sampai selesai 4 bulan 10 hari tadi. Ya. Baik. Ya, sebelum dia melahirkan. Dan masa iddahnya tetap berlaku sampai dia melahirkan. Karena Allah taala berfirman, "Wa ulatul ahmal ajalahunna ayyadna hamlahun." Dan wanita-wanita yang hamil masa iddahnya ialah sampai mereka melahirkan kandungan. Nah, digabungkan dengan firman Allah taala, ya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Dan orang-orang yang meninggal dari di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istri, maka hendaknya istri-istri itu menunggu untuk bisa menikah dengan pria lain sampai 4 bulan 10 hari. Jadi gabungkan bainal ayatain, maka di antara dua ayat tersebut ya itu umumun wa khususun wajhi. Dari satu sisi memiliki keumuman dan memiliki kekhususan. Ya. Wa tariqul jam'i baina ma bainahuma umumun wa khususun wajhi. Ya. Kemudian tariq jalan untuk menggabungkan, mengkompromikan di antara keduanya yang umum dan khusus di antara dua tersebut itu dari satu sisi juga. Ayo akhadha bisuratil lati tajma'uhuma wala tariqa ila dhalika ila masalakahu Aliyun wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya. Kemudian yaitu dengan satu sisi itu diambil yang menggabungkannya dan tidak ada jalan ya untuk menghantarkan kepada hal tersebut kecuali apa yang ditempuh oleh Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lakinna sunnata fawqa dhalik. Namun as-sunnah keputusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di atas dari itu lagi. Faqad sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sabit dari Rasulullah sallallahu ya bahwasanya ya di sini disebutkan mengenai hal ini fi hadis Subai'ah al-Aslamiyah tentang sahabiyah Subai'ah al-Aslamiyah bahwasanya annaha bahwasanya dia itu nafasat dia bernifas melahirkan ba'da mauti zaujiha bilayalin beberapa malam sebelum wafat suaminya. Ya, dia melahirkan beberapa malam sebelum wafatnya suaminya. Maka setelah dia melahirkan, fa'adinalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi Subai'ah al-Aslami untuk menikah lagi dengan pria lain. Wa mana dzalika annana na'khudhu bi ayati surati Talaq allati tusamma suratan nisa' as-sughra wa hiya umumu qawlihi ta'ala wa ulatul ahmal ajalahunna ayadona hamlahunna. Ini berarti kita mengambil ayat dalam surah At-Talaq yang disebut sebagai surah Nisa As-Sughra, yaitu keumuman firman Allah wanita-wanita yang hamil ya ya maka waktu iddah mereka itu sampai melahirkan ya. Wa ana a'lamu ilmal yakin, kata Syekh, anna hadzal hadis law balagha aliyan ya wa bana abbasin la akhadha bihi qatan. Dan saya sangat yakin seandainya hadis ini sampai kepada Ibnu Abbas ya dan Ali, pasti mereka akan memutuskan ya mengenai iddah dari wanita yang tadi berkasus seperti tadi itu ya dengan hadis ini secara pasti. Wala yadhhaba ila ra'yihima, dan mereka pun berdua tidak akan berpendapat dengan pendapat keduanya ya, pendapat pribadi. Ini banyak lagi ya, sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Ya, disebutkan Umar bin Khattab tadi juga sudah, Abu Bakar Siddiq juga ya. Disebutkan di kitab Raf'ul Malam oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala banyak sekali contoh. Ya. Mengenai warisan nenek ya, warisan nenek. Ya. Lama su'ila Abu Bakar an mirasil jaddah faqala ma laki fi kitabillah min syai' wa ma alimtu laki fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min syai'. Ya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya tentang warisan bagi seorang nenek ya, cucunya wafat apakah nenek dapat, maka Abu Bakar menjawab ya, tidak ada bagianmu dalam Al-Qur'an sedikit pun. Dan saya pun tidak mengetahui kamu dapat bagian dalam sunnah wahai nenek, dalam sunnah Rasulullah SAW sedikit pun. Ya. Kemudian ya. Walakin hatta ya as'al an-nas, hingga aku bertanya kepada orang-orang. Ya. Fasa'alahum, sehingga akhirnya Abu Bakar bertanya kepada para sahabat senior, faqamal Mughirah bin Syu'bah wa Muhammad bin Maslamah. Maka Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu ya berdiri fasyahida dan bersaksi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'taha as-sudus, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian harta warisan untuk nenek berapa? 1/6 ya, 1/6. Qad ballagha hadhihi sunnah Imran ibn Husain. Bahkan Imran ibn Husain pun ya telah menyampaikan ya sunnah ini juga. Ya, walaysa haula salasah misla Abi Bakar minal khulafa. Padahal tiga sahabat ini ya Imran ibn Husain, siapa lagi? Mughirah bin Syu'bah, kemudian siapa lagi? Muhammad bin Maslamah tidak selevel dengan Abu Bakar yang sebagai sahabat yang mulia pemegang tampuk khalifah. Ya. Qad ikhtassu bi ilmi hadhihi sunnah ya allati qad ittafaqat al ummah ala al amali biha ya, namun mereka memiliki keistimewaan mengetahui sunnah ini yang telah disepakati umat untuk diterapkan. Banyak lagi ya, ya. Kalau di raful malam kadzalika Umar lam yakun ya'lam sunnatul isti'dan hatta akhbarahu biha Abu Musa al-Asy'ari wastashhada bil ansar wa Umar wa a'lamu mimman haddatsahu bihadhihi sunnah. Ya. Umar bin Khattab juga demikian. Beliau enggak mengetahui tentang sunnah minta izin. Sampai Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengabarkan kepada Umar dan menjadikan kaum Anshar sebagai saksinya. Padahal Umar lebih berilmu ya dari orang-orang ya, bahkan dari Abu Musa al-Asy'ari dalam ya yang menyampaikan sunnah ini kepada Abu Musa. Ya, banyak lagi kisahnya. Ya. Juga Umar sebelumnya berpendapat bahwasanya seorang ya istri Umar itu tidak berpendapat seorang istri tidak mewarisi diat suaminya. Ya, ternyata keliru ya, dan seterusnya dari berbagai contoh mengenai ya, sebab pertama dari khilaf gitu. Yaitu hadis belum sampai. Ya, hadis belum sampai. Baik, berikutnya. Ya, Sabu Musani, fadal dibaca Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. As-sababu tsani ayyakun al-hadithu qad balagha ar-rajula walakinnahu lam yasiq bi naqilihi wa ra'a annahu mukhalifun lima huwa aqwa minhu fa akhadha bima yarahu aqwa minhu wa nahnu nadribu mathalan aidan. Laisa fi man ba'da sahabati walakin fi sahabati anfusihim. Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha talaqaha zawjuha akhir thalathi tatliqatin fa arsala ilaiha wakilahu bi sya'irin nafaqatan laha muddatal iddati walakinnaha sakhitat asy'iru وأبت أن تأخذه فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكنى وذلك لأنه أبانها والمبانة ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها إلا أن تكون حاملا لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. Umar radhiyallahu anhu nahika anhu fadlan wa ilman khafiyat alaihi hadhihi sunnatu faraa anna laha annafaqata was-sukna wa rudda hadithu Fatimata bihtimali annaha qad nasiyat faqala anatruku qawla rabbina liqawli imra'atin la nadri adzakarat am nasiyat wa hadha ma'nahu anna amiral mu'minina Umar radhiyallahu anhu lam yatma'inna ila hadzal dalili wa hadza kama yaqau li Umar wa man dunahu min ashabati wa man dunahum min at-tabi'ina yaqau aidan liman ba'dahum min atba'it tabi'ina wa hakadha ila yaumina hadza bal ila yaumil qiyamati ay yakuna al-insanu ghayra wasikin min sihhati ad-dalili wa kam ra'ayna min aqwalin li ahli al-ilmi fiha ahadithu yara ba'du ahli al-ilmi annaha sahihatun fayakhuduna biha wa yaraha al-akharuna da'ifatan fala yakhuduna biha nadharan li'adami al-wuthuqi binaqliha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab yang kedua yaitu ayyakun al hadis qad balagha rajula. Sebab yang kedua, bisa jadi hadis tersebut telah sampai kepada pihak yang menyelisihi yang bersangkutan. Ya, lakin lam yasik binakilihi. Namun dia enggak percaya kepada orang yang membawakan hadis tadi. Ya, warwa annahu mukhalifun lima huwa aqwa minhu. Dan dia berpandangan bahwa ya apa namanya? Hadis yang disampaikan oleh yang menyelisih dia itu menyelisih dengan yang lebih kuat daripada hadis yang dibawakan oleh lawan dia. Fa akhadha bima yarahu aqwa minhum, maka dia pun mengambil dengan apa yang dia pandang itu lebih kuat daripada hadis yang dibawakan lawannya. Nahnu nadribu masalan aidan ya laisa fi man ba'da sahabah walakin fi sahabah anfusihim. Kita juga akan memberikan contoh di sini. Ya, bukan contoh kepada orang-orang yang di bawah sahabat, bahkan pada sahabat sendiri. Contoh Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha. Talaqaha zawjuha. Ya, suaminya menceraikannya. Ya, suaminya menceraikannya akhira salasi tatliqat. Ya. Menceraikannya dengan 3 talak terakhir. Berarti ini talak bain. Ya. Bukan lagi talak raj'i. Ini talak bain. Talak bain kubra. Dengan 3 talak yang terakhir. Ya. Fa arsala ilaiha wakilahu, maka suaminya mengirimkan kepada istrinya, kepada Fatimah bin Qais, mengutus wakilnya ya bisyairin, dengan membawakan gandum, nafaqatan laha, sebagai nafkah bagi Fatimah binti Qais, muddatal iddah ya, selama masa iddahnya berakhir ya, selama masa iddahnya masih ada ya. Padahal yang benar, wanita yang dicerai dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal itu hanya pada talak raj'i. Talak 1 dan talak 2. Talak 3 enggak berhak lagi. Ya, bisa dipahami sini ya. Ya. Lakinnaha sakhitat asy-syaira wa abat an ta'khudah. Namun Fatimah binti Qais ini marah ketika diberikan gandum. Ya, marah karena sedang kesel sama suaminya. Ya. Wabat anta khudah, menolak mengambilnya. Fartafa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keduanya mengangkat masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa akhbaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Maka apa namanya? Nabi pun mengabarkan kepada Fatimah binti Qais ya annahu la nafaqata laha wala sukna ya, bahwa ya tidak ada nafkah untuk Fatimah binti Qais, tidak ada sukna, tidak ada tempat tinggal ya, tidak diberikan karena talaknya sudah talak bain ya. Wadzalika li anna abanaha ya, yang dibikin itu karena suaminya sudah abanah. Abanah ini bukan maknanya abanah itu menjelaskan ya, tapi sudah mentalak bain. Ya. Baik. Abanah wal mubanah laisa laha nafaqatun. Yang namanya talak bain tidak ada nafkah lagi, wala sukna, tidak ada pemberian tempat tinggal. Karena kalau sudah talak bain selesai itu. Ya, enggak ada lagi masa rujuk. Nah. Selesai. Wala sukna ala zaujiha, enggak ada lagi nafkah diberikan oleh suami kepada istrinya, mantan istri. Ila an takuna hamilan, kecuali jika sang istri yang ditalak itu dalam keadaan hamil. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan jika mereka istri-istri itu yang sudah ditalak itu ya ulati hamlin, mereka adalah wanita yang sedang hamil, fa anfiqu alaihinna, maka berikanlah infak ya, berikanlah nafkah kepada istri-istri yang sudah ditalak dalam keadaan hamil tersebut, hatta yad'na hamlahun, sampai nanti ya istri mereka tadi melahirkan ya. Umar radhiyallahu ya Sedangkan Umar radhiyallahu anhu ya, nahika anhu fadlan wa ilman. Nahika anhu fadlan wa ilman itu ya, ungkapan kailillahi daru farosan gitu. Ya, nahika anhu fadlan wa ilman. Betapa hebatnya ilmu dan keutamaan Umar, ternyata khafiyat alaihi hadhihi sunnatu. Ternyata sunnah ini terluput dari beliau. Faro'a anna laha ya annafaqata wasuknah. Umar tetap berpendapat bahwa Fatimah binti Qais yang telah ditalak dengan talak tiga sekalipun masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ya, waraddal hadis, waradda hadis Fatimata bihtimali annaha qad nasiyat. Umar menolak hadis yang dibawakan oleh Fatimah binti Qais dengan beranggapan bahwasanya mungkin Fatimah binti Qais ini sudah lupa. Ya, faqal, maka Umar mengatakan, ini terkenal perkataan Umar, anatruku qawla rabbina liqawli imra'atin la nadri adzakarat am nasiyat. Jadi Umar berpegang pada Al-Qur'an tadi, yaitu wa in kunna ulati hamlin ya fa anfiqu alaihinna hatta yadana hamlahun. Ya. Kemudian kata Umar, apakah kita meninggalkan firman Rabb kita hanya karena perkataan wanita ini, Fatimah binti Qais, yang kita enggak tahu apakah dia ingat atau dia lupa menyampaikan hadis. Wa hada ma'nahu anna amirul mu'minin radhiyallahu anhu lam yatma'in ila hadzal dalil. Maknanya ini apa? Umar bin Khattab Amirul Mukminin itu dia enggak tenang dengan dalil hadis yang dibawakan oleh Fatimah binti Qais. Wa hada kama yaqulu li Umar wa man dunahu minas sahabah wa man dunahu minat tabi'in. Inilah yang terjadi pada Umar. Demikian pula terjadi kepada orang-orang di bawah Umar dari kalangan sahabat maupun di bawah mereka dari kalangan tabi'in. Wa hakada ila yaumina hada. Sampai hari ini bahkan terjadi. Ya, bal ila yaumil qiyamah, bahkan sampai hari kiamat. Ayyakunal insan ghayra wasikin min sihhati dalil. Yaitu seseorang dia enggak percaya ya mengenai keabsahan sebuah dalil yang disampaikan oleh lawan yang berselisih pendapat dengannya. Ya. Wa kam ra'ina min aqwali ahli ilmi fiha ahaditsu. Ya. Dan betapa banyak pendapat kita dan betapa banyak ra'ina yang kita lihat dari ucapan ahlul ilmi ya fiha ahaditsu, yang di dalam pendapat ahlul ilmi itu ternyata ya banyak hadis ya, banyak hadis, banyak terdapat hadis-hadis yara ba'du ahlul ilmi annaha sahihatun, yang pas sebagian ulama belum bisa lagi. Fala ya'khuduna biha nadaran li adabil wusuqi binaqliha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengambilnya karena mereka tidak yakin, enggak percaya dengan ya yang mengutipnya ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak yakin terhadap periwayatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kerap terjadi ya. Bukan maksudnya orang yang menyelisih kita itu dia tidak percaya terhadap dalil, namun dia tidak merasa sikoh dengan apa yang ada pada diri kita. Ini terjadi di masa sahabat, apalagi di masa kita. Nah, sahabat bersanis. Sekarang yang ketiga ya. Ya, betul. Baca sini. Isan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sababu salisu an yakuna al-hadisu qad balagahu walakinnahu nasiyahu wa jalla man la yansa kama min kam wa kam min insanin yansa hadisan bal qad yansa ayatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zata yaumin fi ashabihi fa asqata ayatan nisyanan wa kana ma'ahu Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Falamma sarafa min salatihi qala halla kunta zakkartaniha wa huwa zakkartaniha. Naam, terus. Wa huwa alladhi yanzilu alayhi alwahyu wa qad qala lahu rabbuhu sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa min hadha ay mimma yakunul hadisu qad balagal insana walakinnahu nasiyahu. Kisatu Umar bin al-Khattabi ma'a Ammar bin Yasirin radiyallahu anhuma hinama arsalahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Fa ajnaba jami'an Ammarun wa Umaru. Wa amma Ammarun fajtahada wa ra'a anna taharatat turabi kataharatil ma'i. Fa tamarraga fi sa'idi kama tamarraga dabatu. Li ajli an yashmula badanahu at-turaba. Kama kana yajibu at-turabu. Ayyashmala badanahu at-turabu. Kama kana yajibu an yashmalahu al-ma'u wa salla. Amma Umar radhiyallahu anhu falam yusalla. Summa falam yusalli. Summa ataya ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa arsyadahuma ila sawabi wa qala li Ammarin innama kana yakfika an taqula biyadayka hakada wa daraba biyadayhi al-ardha marratan wahidatan summa masaha ash-shimala 'ala al-yamini wa dhahira kaffaihi wajhahu wa kana. Ini dalam riwayat yang lain riwayat Baihaqi tidak seperti ini sampai siku ya, ini yang diamalkan oleh fuqaha Syafi'iyah. Terus wa kana Ammarun radhiyallahu anhu yuhaddisu bihadzal hadisi fi khilafati Umar wa fi ma qabla dhalika, walakin Umar da'ahu zata yawmin wa qala lahu ma hadzal hadisu alladhi tahaddatsa bihi, fa akhbarahu wa qala amma tadhakkaru hinama ba'asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabna fa amma anta falam tusalli wa amma ana fatamarraqtu fi as-sa'idi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama kana yakfika an taqula kadha wa kadha, walakin Umar lam yadhkur dhalika wa qala ittaqillah ya Ammar. Faqala lahu Ammar in syi'ta bima ja'alahu Allahu 'aliyya ja'alallahu 'aliyya ma min ta'atika an la uhaddisa bihi fa'altu. Faqala lahu Umar nuwallika ma tawallaita, yakni fahaddis bihi nasa. Fa Umar hasbuk cukup panjang ini ya. Hai. Sebab ketiga dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin dari khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, ayakun al-hadithu qad balaghahu, bisa jadi hadis telah sampai kepada yang bersangkutan, lakin nasiyahu, namun dia melupakannya. Wajalla man la yansa, siapa sih manusia yang enggak pernah lupa? Kamin insanin yansa hadisan, betapa banyak orang yang melupakan hadis, sebuah hadis. Bal qad yansa ayatan, bahkan ada yang melupakan sebuah ayat, bahkan banyak lagi. Ya, Rasulullah SAW shalladata yaumin, Rasulullah SAW pernah salat suatu hari, ya. Fi ashabihi fa asqata ayatan nisyanan. Rasulullah SAW pernah salat mengimami para sahabat. Maka beliau pernah menggugurkan sebuah ayat karena lupa. Wa kana ma'ahu Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Waktu itu ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab terkenal sebagai sahabat yang ahli Al-Qur'an. Ya. Falaman sarafa min salatih, tatkala Nabi sudah selesai dari salatnya, maka Nabi bersabda, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Hala kunta dzakartaniha?" Mengapa kamu tidak mengingatkanku tentang ayat tadi yang terlewat? Wa huwa alladhi yanzilu alaihi alwahyu, padahal Nabi sendiri itu pula yang wahyu turun kepada beliau. Wa qad qala lahu rabbuh, Allah berfirman kepada Nabi, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Maka kami akan bacakan pada engkau wahai Nabi, maka janganlah engkau lupa kecuali apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang jahar, terang-terangan, wa ma yakhfa, maupun yang tersembunyi. Wa min hadza, maka dari sini, ai mimma yakunul haditsu qad balaghal insan walakin nasiyahu. Yaitu dari bab ini atau dari sebab ini, yaitu hadis bisa jadi telah sampai kepada seseorang namun dia lupa. Yaitu kisah Umar ibn al-Khattab ma'a Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma hinama arsalahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Ya, ketika Umar bin Khattab dan Ammar ibn Yasir pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hajat. Ya. Fa ajnaba, maka keduanya junub, bermalam mandi junub. Ya. Jami'an keduanya, ya, Ammarun wa Umaru. Ammar dan Umar. Amma Ammar, ya, adapun Ammar bin Yasir, ya, apa beliau ini? Fajtahada wa ra'a, beliau berijtihad dan beliau berpendapat, anna taharatu turabi ka taharatil ma', bahwa taharah dengan debu, ya, dengan tanah itu seperti taharah dengan air. Kalau janabah mesti badan terkena seluruh tubuh, ya, air mesti terkena seluruh tubuh. Nah, kalau begitu dikiaskan, begitu juga tanah. Ya. Akhirnya tamarraga, walaupun guling-gulingan fi sa'id, ya, di debu, di tanah. Kama tamarraga ad-dabatu, sebagaimana hewan guling-gulingan. Li ajli ayas malabadanah at-turabu, supaya nanti tanah bisa kena ke seluruh tubuh dia. Ya, kama kana yajibu ayyashmalahu al-ma'u wa shalla, sebagaimana air, ya, mengenai seluruh tubuh dia baru kemudian beliau salat. Amma Umar radhiyallahu anhu falam yusalli. Adapun Umar belum mau salat dulu. Sampai nanti dapat air, mandi janabah, baru mau salat. Ya, wa qala li Ammar, maka Umar berkata kepada Ammar. Wa qala, ini Nabi, ya. Summa ataya, itu, ya. Kemudian keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arsyadahuma ila shawab. Maka Nabi menunjukkan kepada keduanya, ya, kepada kebenaran. Jam berapa udah? Hah? Berapa? 6:04. Udah habis berapa waktunya? Ya. Cukup dulu deh, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq, wasallallahu alaihi wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.